Ini yang keberapa dah? Ketiga. Oh begitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari yang indah dan cerah ini, dalam suasana hati yang penuh dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di acara kita, acara Penyujuk Hati, untuk sama-sama membahas dan mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini kembali mencerahkan jiwa kita, kembali memberikan satu pemahaman baru kepada kita yang membuat kita semakin bersemangat di dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan ini adalah salah satu lapangan kita untuk tampil menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita sehari-harinya. Pembahasan kita pada hari ini sudah sampai ke ayat 17 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kazzaba biayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-17 ini masih merupakan alur keterangan dari keterangan dan sekaligus jawaban dari permintaan yang disampaikan oleh para kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keterangan ayat terdahulu, di mana mereka meminta kepada Rasul agar Al-Qur'an itu dibuat tandingannya atau dirubah isi Al-Qur'an itu. Dan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau bukanlah orang yang berwenang untuk merubah Al-Qur'an itu. Kullau sya'allahu ma talautuhu alaikum, kata Rasulullah, aku tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, ini dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kita pada hari ini dengan satu redaksi yang cukup menarik untuk kita kaji bersama, karena redaksinya ini merupakan redaksi yang cukup tajam dan mengandung makna yang begitu mendalam. Allah menjawab dengan satu penegasan lain, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim? Allah mengatakan siapakah yang lebih zalim. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, redaksi ini banyak sekali dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu mimman mana'a masajidallahi, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi orang untuk ke jalan Allah, ya. Siapakah yang lebih zalim? Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban, ya, yang berkali-kali disebut di dalam Al-Qur'an, bahwa keterangan Allah menyebutkan dengan siapakah yang lebih zalim untuk menyadarkan kepada kita sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, atau kita pada saat sekarang ini yang selalu membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak pernah mengamalkan Al-Qur'an, yang selalu berusaha untuk menyimpan Al-Qur'an dengan baik tetapi tidak pernah menjadikan Al-Qur'an itu menjadi bagian daripada aktivitas kehidupannya, maka bisa jadi sikap dan tindakan kita itu termasuk ke dalam golongan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, faman azlamu, siapakah yang lebih zalim daripada itu. Sama seperti ketika Allah mengatakan dengan redaksi kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Atau di dalam keterangan redaksi lain, ketika Allah mempertanyakan ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi ternyata tidak mampu menjadikan Al-Qur'an menjadi bagian dari kehidupannya. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita kaji dan untuk kita sadari bersama, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita masih banyak sikap dan perilaku kita yang harus kita rubah dengan lebih baik lagi. Bersama kita di studio ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Ardiansah yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Perdana, menarik memang ketika kita berbicara tentang kata-kata yang berulang-ulang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iftira wal kadzib, yang keduanya adalah sifat daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mendustai atau menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini kalau kita melihat bahwa al-iftira, dusta yang disengaja, atau al-kadzib yang boleh jadi disengaja atau tidak, ini apabila dia terus-menerus, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini akan bisa menjadi karakter, sifat yang melekat pada diri seseorang. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. So, jauhilah oleh kamu dusta itu, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menyeret kamu masuk ke dalam neraka. Dan seseorang yang berdusta dan membiasakan dirinya untuk terus berdusta, maka Allah akan menjadikannya sebagai seorang pendusta. Jadi sebenarnya seseorang itulah yang menjadikan dirinya pendusta atau tidak, yang karena dia sudah membiasakan dirinya berdusta, akhirnya dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan sebagai ahli pendusta itu sendiri. Oleh karena itulah ayat yang mulia ini sangat tegas ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuflihul mujrimun, orang-orang yang berdusta dan mendustai agama Allah dan menentang ayat-ayat suci Al-Qur'an itu sama sekali tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan, bahkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam dosa itu, yang akan menyeret ke dalam neraka. Di sisi lain kita melihat ayat 17 dari surat Yunus ini bahwa ada benang merah, ada kesimpulan yang sedikit mungkin bisa saya ambil. Ingkar terhadap Al-Quran itu merugikan diri sendiri. Ingkar terhadap Al-Quran itu adalah satu kezaliman. Kenapa? Karena kita mengingkari petunjuk. Sebagai seorang yang ingin bepergian, dia akan mempunyai goal. Tujuan dia mau kemana? Mau ke Brastagi kah? Atau mau ke Belawan? Ketika dia menginginkan tujuan ke Brastagi misalnya, maka rambu, guidance, petunjuk ke Brastagi harus diikutinya. Yeah. Tetapi dia mengingkari petunjuk itu. Rugi atau untung orang seperti ini? Mau pergi ke Brastagi tapi tidak mau mengikuti petunjuk rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah atau kabupaten kota untuk mengarah ke Brastagi. Tentu saja dia tidak pernah akan sampai ke Brastagi. Tentu saja orang ini telah menzalimi dirinya sendiri. Karena apa? Ngapainlah berpikir untuk ke Brastagi kalau memang tidak ada cita-cita untuk sampai ke Brastagi. Dan dia adalah rugi di dunia, di dalam perjalanannya. Karena tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga lah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala dengan begitu kasih dan sayangnya mengatakan kepada kita, jangan ingkari Al-Qur'an. Karena Anda akan menzalimi diri sendiri. Jangan ingkari Al-Qur'an karena hidup Anda akan rugi di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Ambillah Al-Qur'an itu. Di sisi lain, sebelum sampai ambil, di sisi lain, orang yang mengingkari Al-Qur'an itu akan menjadi melakukan kesalahan terus-menerus, mujrim. Sama seperti orang yang tidak mau mengikuti arah ke Brastagi tadi, maka dia akan salah terus jalannya karena dia tidak mengikuti guidance tadi, disebut dengan mujrim. Dia akan melakukan terus-menerus kesalahan. Oleh sebab itu, ambillah Al-Quran itu dan amalkan. Seperti kata Ustaz Perdana, sudah dapat ilmu, tidak diamalkan juga merugi. Karena apa? Karena amal itu tadi menguntungkan. Maka ada dulu istilah bahasa Inggris, NATO ya. Nothing action, talk only. Banyak, tidak pernah berbuat, hanya banyak ngomong. Rupanya orang seperti ini dalam dunia manapun tidak disukai. Jadi Al-Quran yang menjadi guidance ini akan menjadi manfaat apabila kita telusuri petunjuk itu tadi, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk kelanggengan hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka kebalikannya, ketika kita beriman kepada Al-Quran, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Ketika kita beriman kepada Al-Quran, kita tidak menzalimi diri sendiri. Ketika kita beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya, maka kita tidak akan melakukan kesalahan di hidup ini. Ya, benar sekali para pemirsa rahimakumullah. menarik tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, Ustaz Jainal Arifin dan juga Ustaz Ardiansah. Ada satu hal yang bisa kita yang menjadi stressing point, bahwa ketika seorang muslim, di dalam keterangan ayat ini dikatakan, ketika seorang muslim atau seseorang berusaha untuk mendustakan Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu artinya dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan kehidupannya. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Ketika dia berusaha mengingkari Al-Quran, berarti dia sudah berusaha untuk mengingkari petunjuk dan jalan untuk menuju kepada kebahagiaan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal Arifin. Nah, kenapa sampai seseorang mau melakukan tindakan kedustaan? Orang yang melakukan tindakan kedustaan adalah orang yang di dalam hidupnya sebenarnya tidak punya keyakinan yang kuat dan tidak punya prinsip yang kuat di dalam kehidupannya. Ketika dia tahu kebaikan itu baik untuknya dan dia tidak mau melakukannya, maka dia melakukan kedustaan. Jadi kedustaan adalah bentuk lain daripada keraguan-raguan yang sedang menerpa kehidupan seseorang. Dan tidak enak ketika seseorang berada di dalam keraguan-raguan, ya. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan, tinggalkan yang meragu-ragukan dirimu. Apa itu hadisnya? Da'ma yuribuka ilama la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralihlah kepada sesuatu yang membuat engkau merasa nyaman, merasa sesuai dengan fitrahmu, ya. Dan inilah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, karena yang namanya pendustaan, yang namanya gosip itu sudah menjadi salah satu yang berusaha untuk dibudayakan di dalam kehidupan kita, baik dari tataran yang paling kecil di dalam kehidupan masyarakat maupun sampai kepada pemimpin kita. Coba perhatikan acara kita setiap harinya, terlalu banyak gosip di acara infotainment, para pemimpin kita yang terlalu banyak berjanji tapi tidak pernah menepatinya. Ini adalah merupakan salah satu ciri dan tanda bahwa kehidupan kita pada saat sekarang ini itu adalah kehidupan yang berada dalam bayang-bayang kedustaan. Dan itu artinya kehidupan masyarakat Indonesia adalah kehidupan yang penuh dengan kebimbangan. Maka tidak heran kalau kita berusaha untuk mendekatkannya dengan kejadian-kejadian yang sedang menerpa kehidupan kita. Apakah itu gempa, apakah itu angin puting beliung dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah agar kita cepat kembali tersadar, agar jangan hidup ini terus berada dalam kebimbangan. Kembali kepada Al-Quran, ya, sebagaimana keterangan ayat 17 ini. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kehidupan yang begitu menyenangkan dan begitu punya prinsip yang kokoh. Niscaya itu akan mampu membuat kita keluar dari berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan apakah kita tidak ingin menghadapi kehidupan yang betul-betul menyenangkan? Jawabannya dikembalikan kepada diri kita dan bagaimana action kita yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita terkena dalam bayang-bayang natu tadi, Ustaz Jainal, ya. Nothing action, talk only. Hanya berbicara banyak tapi tidak banyak melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan. Iya, memang kalau kita melihat banyaknya saat sekarang ini upaya-upaya untuk mengingkari, ya, terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an dan terlebih terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terkadang wacana sampai kepada tingkat orang-orang yang berilmu. Artinya saat sekarang ini pun seakan-akan setiap orang dapat saja memahami Al-Qur'an itu sekalipun dia tidak pernah membaca Al-Qur'an, begitu. Yeah. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu kecerobohan dan kalau dalam bahasa Malaysianya melampau, Ustaz, ya. Begitu, melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam perlu kemudian untuk mempelajari ayat suci Al-Qur'an, karena ini sebenarnya adalah fardu ain sebagai petunjuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan masukan dari para narasumber kita tadi memberikan kita satu pemahaman baru bahwa salah satu yang penting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk hidup kita. Tidak rugi kalau di dalam kehidupan ini kita selalu bisa menjalaninya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah beruntung orang yang berusaha untuk jauh dari Al-Qur'an karena hidupnya akan selalu berada dalam bayang-bayang kedustaan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.